Salam sejahtera pemirsa Budiman, selalu bahagia rasanya jumpa kembali saudara di Dimensi Iman Kristiani. Acara yang melalui pelayanan media Antiochia Palma, kami rancang, kami kemas, kami siapkan khusus bagi saudara, guna gali pertanyaan, cari jawaban, dan bangun pemahaman perihal berbagai fenomena dalam keseharian kehidupan kekristenan kita. Saudara, gereja terpecah paling tidak dalam tiga sikap yang berbeda perihal homoseksual. Mereka yang tidak melihat homoseksual sama sekali sebagai alasan untuk lakukan perbedaan, mereka yang menjauhi homoseksual, dan mereka yang masih meraih kaum homoseksual tapi dengan beberapa pengecualian peran. Kita akan angkat topik ini jadi topik bahasan di bincang-bincang kita di Dimensi Iman Kristiani hari ini. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita kedua narasumber kita, Diana dan Yoga. Shalom Diana. Shalom Bu. Shalom Yoga. Saya manis. Saudara, seperti biasa, kita tidak akan biarkan ada pertanyaan yang tidak terjawab. Kita akan kejar setiap pertanyaan, kita akan gali semua jawaban. Dan untuk itu sudah hadir bersama kita, Pendeta Bikman Sirait. Shalom Pak Bikman. Shalom manis. Saudara, isu homo memang selalu jadi isu yang menarik. Bukan jadi homo yang menarik. Saya pikir ini harus hati-hati dulu dipilahkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mengkritisi dengan tepat, tetapi juga tidak menjadi orang yang mendiskriminasi secara jahat. Nah, saya pikir ini menjadi penting, sehingga dalam pencerahan pemahaman kita, kita perlu melurus pandangkan pandangan kita dan menolong orang tentunya sesuai dengan panggilan keimanan kita. Ya, tetapi kita juga tidak boleh menolong dengan melegalisasi kesalahan. Saya kira statement awal saya ini penting. Apa bagaimana kita akan diskusikan. Namun sebelum lanjut kita akan berdoa dulu, dan saya minta Yuka untuk pimpin kita dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena hari ini kami boleh membahas lagi topik-topik yang terjadi seputar hidup kami. Dan berdoa kiranya firman Tuhan boleh menjawab semua ini, dan kebenaran Tuhan boleh dinyatakan melalui Pendeta Bikman Sirait. Berkati juga pemirsa yang mendengarkan, menyaksikan acara ini. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Amin. Saudara-saudara, di dalam kitab Imamat, sejak awal ketika Taurat itu sudah mulai dibentuk, ada satu bagian menarik berbicaranya tentang kekudusan perkawinan. Lalu dikatakan di sana bagaimana di dalam bagian-bagian orang mana yang boleh, mana yang tidak boleh, dan seterusnya. Maka ayat 22 Imamat 18:22, janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu satu kekejian. Jadi jangan kamu tidur dengan laki-laki seperti dengan perempuan, itu kan berarti laki-laki dengan laki-laki, karena dianggap itu adalah suatu kekejian. Kemudian merujuk ke belakang, sebelum Taurat dibentuk, sudah pernah Tuhan menyatakan murkanya terhadap Sodom Gomora, sehingga istilah Sodom sebagai Sodomi menjadi istilah yang kita kenal dengan populer. Lalu di dalam Perjanjian Baru di 1 Timotius 1 ayat 10, bagi orang cabul dan pemburit, bagi penculik, bagi pendusta, bagi orang makan sumpah dan seterusnya, segala sesuatunya bertentangan dengan ajaran sehat. Ya, jadi mereka itu dianggap sebagai orang yang jahat, pemburit. Pemburit adalah orang yang disebut dengan homo istilah kita. Ya, buritan itu dari belakang begitu ya. Itu gambaran. Sehingga PB memakai istilah pemburit. Kalau di PL, laki-laki jangan tidur dengan laki-laki. Istilah kita sekarang homoseksual. Kita mesti mengerti dulu pengertian ini. Apa yang dimaksud dengan hubungan seks sebagai anugerah Allah adalah heteroseksual, laki-laki dan perempuan. Kemudian sesudah manusia jatuh dalam dosa, segala sesuatu penyimpangan terjadi, hidup dan akibat dari dosa memang menjadi sangat mengerikan. Karena manusia bisa menikah, mengakibatkan kelahiran yang cacat dan seterusnya. Nah, heteroseks ini harusnya laki-laki perempuan, tetapi kemudian bisa menjadi homoseks, laki-laki dan laki-laki, perempuan dan perempuan. Laki-laki dan laki-laki itu disebut sebagai gay, perempuan dan perempuan itu disebut sebagai lesbi. Tapi maupun laki-laki dan perempuan, lesbi maupun gay, itu yang disebut homo. Hanya saja kita seringkali mengacukan homo itu seakan-akan laki-laki, laki-laki, lalu kalau perempuan lesbi. Padanan lesbi bukan homo, tapi gay. Ya, payungnya sama, namanya homo. Yang kedua adalah biseks. Biseksual itu adalah kemudian dia bisa homo, bisa hetero. Ada orang seperti ini, menikah, punya anak, ya, tetapi kemudian dia punya simpanan. Tapi simpanannya, nah itu dia ya, sama-sama apa namanya sejenis, sehingga selalu kalau pergi istrinya tenang sekali. Wah, suamiku pergi dengan temannya, dia lupa itu teman kencannya, saudara. Biseks. Ya, banyak kekejutan, sehingga kemudian orang shock berat. Kok suaminya selingkuh bukan sama perempuan lain tuh, sama laki. Ya, itu biseks. Jadi orang-orang seperti ini bisa dalam kondisi yang kita sebut sebagai abnormal dalam seks, begitu ya. Sehingga hetero maupun biseks maupun homoseks tadi. Ya, tetapi orang heteroseks yang hyper tidak bisa mengendalikan diri kemudian melakukan itu dengan banyak orang, ya dia menjadi penzina. Tentu itu juga murka di hadapan Tuhan, tetapi secara seksual kan masih dalam tataran sehat heteronya ya, tapi hypernya mestinya bisa dikendalikan dan itu harus menjadi bagian. Pertanyaan menarik. Selalu orang bilang, "Kenapa bisa seperti itu?" kan begitu. Yang pertama adalah Tuhan mendesain laki-laki dan perempuan, membuat mereka menjadi satu. Seks adalah relasi, bukan rekreasi. Dan kemudian bagaimana seks sebagai anugerah ilahi, relasi tertinggi, sehingga ada begitu close hanya antara suami dan istri. Nah, itulah anugerah yang diberikan untuk kemudian beranak cucu tadi. Nah, sesudah jatuh dalam dosa ada ekses tadi, kemudian muncul biseks, muncul homoseks, itu akibat hidup keberdosaan. Nah, kemudian ekses ini terus berputar menjadi sebuah kehidupan Sodom Gomora, lalu memasyarakat sedemikian rupa sampai Taurat mulai membendung dengan berbagai peraturan, perjanjian baru ditegaskan lagi, tapi tetap saja ditabrak khususnya gereja masa kini. Nah, oleh karena itu gereja terus bergerak sampai kepada blok menerima dan menolak. Ya, nah saya pikir yang menolak kadang-kadang juga memang jadi ekstrim, karena menolak sama sekali menganggap homo itu celaka, durjana, masuk neraka gitu ya. Nah, yang menerima seringkali merupakan reaksi terhadap yang menolak. Lalu menerima mentah-mentah tanpa lagi role atau aturan main, pokoknya masuk sampai pendeta homo pun dibenarkan. Nah, ini kan dua kubu yang ngawur gitu ya. Menista habis pun itu tidak ada diajarkan Alkitab, tetapi kemudian menerima habis juga tidak. Tetapi bagaimana memperbarui, menolong orang homo itu kembali kepada hidup yang seharusnya hetero. Nah, pertanyaan berikut muncul, apakah bisa? Kan gitu, orang homo itu sembuh, ya, apakah bisa kemudian dia menjadi apa hetero dan normal? Nah, ini menjadi diskusi menarik, saudara. Tetapi siapa yang bilang tidak bisa? Nah, itu juga pertanyaan menarik, bukan? Karena akhirnya pameo hanya dimunculkan untuk membenarkan sebuah tindakan. Bagi saya itu sebuah kengerian. Dan saya pikir ini akan menjadi pemikiran serius kita, bagaimana mencermati fakta-fakta ini, sehingga dengan demikian sebagai gereja kita bisa mencermati, memandang dengan jeli. Yang menerima ini RGU-nya apa? Yang menolak ini RGU-nya apa? Bagaimana yang seharusnya? Saya bilang tadi menolak dan membuang itu jahat. Karena kita kalau seperti itu sikap Tuhan ya, habislah kita, satu pun tidak ada yang cocok memenuhi dia. Tapi menerima tanpa reserva itu pun jahat, karena engkau menodai kebenaran kita dan menabraknya. Tugas kita adalah pergi untuk menolong mereka berubah oleh kasih dan kuasa Tuhan itu. Dan saya terlalu percaya Tuhan Maha Kuasa dan dia bisa menyembuhkan apapun, termasuk orang homo kalau kita anggap itu sebagai sebuah penyakit. Kan begitu ya. Nah, sejauh mana kita percaya pada hakikat itu? Jadi pemahaman akan kedaulatan Allah dan pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan. Begitu, Mas? Iya, terima kasih Pak Bigman. Diana dan Yuke tadi bertiga sebetulnya kita kompak, mengangguk-angguk ketika Pak Bigman berada di bagian pembicaraan mengatakan bahwa tidak seharusnya atau tidak selayaknya kita mendiskriminasikan mereka yang homoseksual. Yeah. Mudah buat kita untuk mengangguk ketika mendengar statement yang seperti itu. Tapi kalau saya boleh tanya, dalam keseharian kita, Diana dan Yuke, tidakkah Diana dan Yuke akan resah misalnya dan berupaya menghindar jika putra-putrinya Diana dan Yuke berkawan dengan seseorang yang Diana dan Yuke ketahui homoseksual? Atau contoh lain misalnya, jika ada pelatih musik di sekolah yang homoseksual, tidakkah ada kecenderungan untuk mengatakan, udah deh, gak usah ikut musik aja? Atau contoh yang lebih keras lagi, barangkali kalau guru sekolah minggu seorang homoseksual yang, dan kebetulan Diana dan Yuke ketahui, apa sikap Diana dan Yuke dalam konteks tadi kita mengangguk-ngangguk ketika Pak Bikon mengatakan tidak selayaknya kita mendiskriminasikan seorang homoseksual? mungkin pertama kali karena kita tinggal di Indonesia yang sangat, bagaimana ya ngomongnya ya, mungkin agak tidak begitu open minded ya. Tapi kalau di Eropa tuh mereka tuh sangat welcome. Mereka menganggap homoseksual tuh sama seperti kita dan tidak ada satupun yang dibedakan bagi mereka. Jujur kalau saya dihadapkan begitu, mungkin saya juga akan wanti-wanti anak saya ya. Terlebih anak saya laki-laki semua. Mungkin ya saya pasti akan kasih tahu, akan lebih buat mereka aware lah bahwa itu homoseksual, mungkin begitu. Tapi juga di sisi lain, kalau kita terlalu mengucilkan, mungkin malahan menjadi bumerang bagi mereka ya untuk bertobat ya. Itu mungkin yang kalau saya pikir kalau ada di sekitar saya. Ya masalah kebiasaan ya di Diana sampaikan. Nggak biasa aja cowok tapi jadi bertingkah seperti perempuan misalnya. Kalau dia di sisi seperti itu ya. Tapi juga ada gay yang maco banget ya bisa seperti itu. Sepanjang kita nggak tahu barangkali biasa-biasa aja. Tapi pada waktu kita tahu gitu, itu yang memang bisa jadi sikap kita berubah begitu ya. Juga akan masih ada saya pikir ada stigma itu masih ada. Tapi saya bilang homo itu maco. Homo malahan dia tidak kebanci-bancian. Semua homo tuh badannya besar tinggi yang saya tahu ya. Besar tinggi, maco, ganteng. Tapi yang pasti, yang pasti perbedaan sikap gereja bukan karena mereka maco atau kurang maco kan. Pasti ada alasan yang lebih prinsip dari itu Pak Bikman. Sebetulnya sikap gereja kita tenggarai terpecah. Berbeda, paling tidak tiga sikap yang berbeda yang tadi kita sudah bahas di depan. Dan sebelum kita masuk ke situ, mungkin kita perlu samakan dulu pemahaman mengenai homo itu sendiri. Artinya salah satu dasar mengapa salah satu atau sebagian kelompok gereja mengatakan bahwa mereka seharusnya kelompok yang tidak kita bedakan adalah argumentasi bahwa secara medis ada penjelasan mengenai kecenderungan homo mereka. Artinya ada kategori homo yang memang terjadi karena secara genetik mereka dilahirkan dengan kecenderungan homo. Sedangkan ada sebagian lainnya yang memang menjadi homo lebih karena mereka memutuskan untuk memilih menjadi homo, artinya berbeda. Pak Bikman, apakah itu alasan yang seharusnya relevan dengan pembicaraan kita mengenai perbedaan sikap gereja atau seharusnya itu di luar sama sekali? Begini, makanya ya dalam menganalisa sesuatu itu ada bagian-bagian yang harus kita pahami. Misalnya tadi Anies coba bertanya, kalau dia ini homo mau jadi guru sekolah minggu gimana dong? Masa kita gak terima? Saya pikir jangankan bilang homo, nggak homo pun dia ada ketentuan orang jadi guru sekolah minggu dikenal sebagai orang yang sudah bertobat, lahir baru secara umum dulu lah ya, kita nggak bisa bilang tes lahir baru gimana, tapi secara umum kan lah kalau kita tahu dia homo kan kita mesti masukkan kelas belum lahir baru dong. Kalau dia lahir baru maka dia homo yang mau dibimbing supaya lepas dari homonya kan begitu. Nah jadi ini harus ada klasifikasi dulu. Kalau saya tahu anak saya mau les musik lalu gurunya homo, saya Pendeta Bikman Sirait gak akan kasih. Karena saya tidak yakin anak saya cukup kuat sekuat saya. Tetapi saya Pendeta Bikman Sirait akan bergaul dengan homo itu. Saya gak akan lari. Ini masalah siapa mempengaruhi siapa. Karena saya pernah diskus dengan homo. Ya ada homo yang pernah saya lani lalu nangis di gereja pernah satu kali lalu telpon saya dan ngaku. Saya bilang kamu maju terus. Ya kita diskus. Cuma memang sampai dia bilang Pak Bikman, kalau Bapak ngomong kita serasa sangat, ya kita tahu ini kita salah tetapi tidak terbuang begitu ya. Pak mau gak pimpin kalau kemudian yang bekas-bekas homo dikumpulin dilayani gitu kan. Waktu saya satu dan yang kedua saya takut malah memfasilitasi. Artinya kumpul mereka lalu karena waktu saya gak banyak nanti antar mereka berhubungan, saya yang merusak lagi kan. Menurut saya juga gak terlalu sehat mengumpulkan homo dalam komunitas sendiri jadi gereja, karena kecenderungannya sudah ada. Mendingan mereka berbaur untuk sehat itu kan begitu. Tapi memang ya rasa minder rasa apa. Sehingga persoalan di sini bukan persoalan barat seperti yang dikatakan Diana tadi, karena barat memang sangat liberal sampai kadang-kadang kehilangan garis kekristenannya. Begitu ya. Tapi kita juga tidak sedang bicara timur dengan segala basa-basinya, tapi kita lagi mau bicara kebenaran dan bagaimana melakoninya. Jadi kalau saya anak saya enggak kasih. Tapi kalau saya Bikman Sirait saya akan bergaul. Posisinya saya yakin saya cukup mampu. Saya nggak yakin anak saya mampu. Karena dia lagi growth. One day anak saya akan terkuat, saya yakin saya lepas. Toh kan kita juga sama, anak kita mau pergi, jangan bilang homo, mau pergi ke satu tempat, pak aku mau ke sana. Kita tahu tempat itu rawan, mana kita kasih, kita antar deh. Kenapa jauh-jauh amat soal homo? Nah, makanya nanti kalau kasus itu dibuat begitu, lalu kita samber, kita analisa nih, kejebak kan? Lalu begitu. Jadi jangan dilihat dulu, menolak lalu itu anti. Nah, ini kan harus hati-hati. Nah, jadi ini yang kita mesti lihat. Yang kedua, kalau kita mengatakan homo itu adalah satu gen yang kemudian membuat orang menjadi homo, lalu sehingga gereja bisa menerima, saya kira itu gereja juga terlalu naif. Ya. Terlalu naifnya kenapa? Loh, nanti dulu siapa yang bilang itu gen? 1993 atau 83, saya lupa, ada satu dokter sebetulnya dari cancer, lalu menemukan di labnya bahwa seorang homo itu DNA-nya diketemukan sudah homo. Jadi orang itu akan jadi homo kan begitu. Nah, maka itu ditulis sama dia, tetapi kemudian tidak pernah ini dipublish lebih lengkap. Artinya riset itu belum dianggap tuntas. Satu dari persekian case. Ya. Nah, saya enggak tahu apakah nanti satu waktu itu akan keluar betul begitu. Tetapi kalau mengingat Amerika yang begitu liberalnya, kalau memang itu betul, pasti sudah keluar kemana-mana tuh. Dipublish resmi artinya ya. Hasil itu. Nah, jadi itu dugaan pertama. Nah, kalau itu kan bilang genetik. Jadi belum ada yang final mengatakan itu genetik. Ya. Jadi turun secara genetik. Segala penyakit yang berkaitan dengan genetik bukanlah sesuatu yang automatically, tetapi opportunity. Ya. Bapaknya AIDS, kemungkinan anak-anaknya bisa jadi AIDS. Ya. Kan begitu. Tetapi bisa enggak anak itu lepas dari situ? Siapa bilang tidak? Kan begitu ya. Sehingga itu bukan harga 100% kan. Sehingga kalau bukan harga 100% lalu terjadi legalitas, bapaknya begitu, anaknya jadi begitu, saya kira itu juga gak fair. Tetapi secara saintik selalu mayoritas dianggap 100%. Kan gitu. Karena di dalam medis kan tidak ada namanya mujizat atau Tuhan bekerja, itu kan gak ada ruang. Ya kalau sudah 50% plus 1 ya jadilah itu. Itu kan kira-kira kayak demokrasi ya. Biarkan tak busuk itu pemimpin, dia beli suara 50 plus 1 ya menanglah dia. Nah, cara berpikir gini coba jangan menjebak dong. Gereja itu mesti jeli kan. Berpikirnya itu mesti lincah kan begitu. Nah, ini yang harus juga kita pahami. Sehingga tiap orang homo itu ya kecenderungan itu ada, bisa dicegah bisa. Tapi edukasi di dalam rumah itu kurang sekali, termasuk kesadaran orang tua untuk melihat gejala dini. Ini anak punya kelainan apa enggak, itu kurang sekali. Saya pernah mendengar sebuah pengakuan, saya tidak jadikan itu standar, hanya saja menjadi ironi yang luar biasa ketika dia bilang, saya baru tahu anak saya itu begitu, jadi waria sih ya, bukan homo, sesudah umur 12 tahun. Saya cuma mikir ya, itu anak masa mendadak 12 tahun berubah lalu dari kecil gak kelihatan. Hanya saja saya juga bisa ngerti lah, mungkin tubuh lihat anaknya ini laki kok kayak perempuan gitu ya, dianggap lucu. Kan kalau kita ngeliat anak kita umur 3 tahun, 5 tahun seneng rok, pakai rok, padahal laki, kita gak lucu kan? Kita ketawa-ketawa. Ya anak kita makin, padahal ada dua dimensi yang berbeda nih. Antara ketawa kita lucu dengan penikmatan bagi si anak. Akhirnya kita mau legalitas kerusakan anak itu. Tapi waktu anak itu mulai mandiri, kekuatan itu makin kuat, dia gak bisa lepas, kitanya kelabakan. Tapi jangan lupa, kita pernah mentertawakan itu. Artinya Pak Bigman, salahkah kalau kemudian kita simpulkan dari apa yang Pak Bigman jelaskan barusan, bahwa homoseksual adalah dosa, adalah sesuatu yang mutlak, sama sekali tidak ada relevansinya dan keterkaitannya dengan argumentasi seseorang menjadi homoseksual karena dilahirkan dengan kecenderungan homoseksual? Kalau kita percaya sebagai orang Kristen, ini bicara gereja, bagaimana Tuhan menginspirasikan Alkitab itu ditulis yang tanpa salah? Apalagi kalau salahnya itu fatal. Tidak boleh ternyata boleh. Itu kan fatal namanya. Kalau umur 1000 dibilang 900, ya okelah, kita masih ngerti-ngerti, cari-cari logika kemana tuh 100 melesetnya. Tapi kalau boleh jadi tidak boleh atau tidak boleh jadi boleh, itu udah fatal itu. Ya saya kan berkata tidak. Ya. Tetapi ingat tadi ya, saya bukan orang bodoh yang fundamentalis lalu main tidak saja. Ya, argumen saya sangat jelas. Pertanyaan justru malah dilanjutkan begini, bagaimana? Nah, gitu kan? Kalau satu waktu ditemukan betul bahwa itu adalah DNA-nya homo, sehingga dia tidak bisa mungkin menghindar. Saya pikir saya masih punya jawaban riset. Memang manusia sudah berdosa, 1001 kemungkinan bisa terjadi sebagai konsekuensi keberdosaan. Tetapi, nah gitu, tidak ada satupun yang Tuhan tidak bisa tolong. Mm-hmm. Persoalannya, sejauh mana korelasi kita di dalam kedekatan kita dengan pertolongan Tuhan. Mm-hmm. Lazarus mati bisa dihidupkan kok, yeah. Apalagi cuma homo saja. Nah, itu urusan kecil itu, yeah. Bukan isu besar. Yeah, barangkali itu juga yang membuat gereja ada yang menerima, yes. Yang bisa mm-hmm. Dan pemahaman mengenai asal-usul homoseksual itu sendiri. Satu, ya. Tapi bukan cuma itu memang. Ada isu yang agak berat, isu hak asasi manusia. Iya. Mm-hmm. Mm-hmm. Jadi isu HAM itu membuat kita tidak berhak mendiskreditkan homo. Iya. Mm-hmm. Jadi kalau di negara tertentu, you bilang homo itu dosa, you bisa disu. Mm-hmm. Kalian disu ke pengadilan. Mm-hmm. Wah, kita bilang Alkitab nggak peduli, pokoknya kamu udah bilang itu homo dosa. Di Belanda kita bilang pelacur itu dosa, disu kita. Mm-hmm. Karena pelacur adalah pekerja yang bayar pajak resmi. Tapi artinya secara prinsip juga tetap saja negara yang bersangkutan berangkat dari belief bahwa homoseksual itu bukan kejahatan. Artinya masih tetap begitu, ya, ya kan? Barangkali juga ada yang berpendapat, ah ini juga Tuhan izinkan mm-hmm. terjadi nah, dan lain-lain. Itulah repotnya, mm-hmm. gereja kan hadir di negara itu. Mm-hmm. Ya, tidak bersuara. Di negara yang sudah menerima mm-hmm. homo itu dan itu punya hak warga negara sama, pelacur mm-hmm. itu adalah pekerja, mm-hmm. gereja gimana? Nah disinilah terjadi kompromi. Jadi sebetulnya mm-hmm. tekanan sosial dan tekanan politik jauh lebih besar. Mm-hmm. Nah di sisi lain memang gereja tidak mampu bersaksi sebagai benar. Akibatnya terjadi kompromi. Mm-hmm. Ah, kamu juga gak beres. Kamu juga, ya gerejanya juga rapuh. Mm-hmm. Maka dalam bargaining position itu ya kalah set. Iya, iya. Diana juga. Pak Brickman tadi mengatakan hal yang mestinya juga relevan dengan mengapa gereja kemudian terbagi dalam tiga sikap yang berbeda mengenai homoseksual. Pak Brickman katakan aneh kalau gereja mengizinkan seorang homoseksual untuk menjadi guru sekolah minggu, karena bukankah syarat untuk menjadi guru sekolah minggu itu adalah seseorang sudah lahir baru. Pertanyaan yang barangkali dimiliki oleh banyak pemirsa dan juga sekaligus barangkali ini argumentasi dari beberapa gereja adalah bahwa apakah lahir baru serta-merta menjadikan kita tidak berdosa? Bukankah kita belajar bahwa lahir baru masih membawa kita dalam proses yang panjang dan menyakitkan dan diisi dengan berbagai kejatuhan sebelum kita kemudian terus-menerus menjadi baik. Artinya yang bisa membedakan homoseksual dengan dosa-dosa yang lainnya adalah homoseksual mungkin lebih kasat mata daripada dosa-dosa yang lainnya yang kita semua miliki. Dan apakah karena itu mereka lalu jadi berbeda? Siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka tidak sedang dalam proses menjadi lebih baik sebagai seorang homoseksual, sama saja seperti dosa-dosa yang juga kita lakukan. Dia nggak terima Tuhan atau terima Tuhan. Mm-hmm. Artinya kalau dia terima Tuhan, pasti dia ada keinginan untuk menjadi apa yang seperti Alkitab katakan. Mm-hmm. Saya tetap meyakini bahwa Tuhan menciptakan laki dan perempuan. Mm-hmm. Jadi dalam fisik laki ya dia seharusnya laki, mm-hmm. di dalam fisik perempuan seharusnya dia perempuan mm-hmm. dengan sikapnya dan lain-lain. Mm-hmm. Oh sebab itu. Kalau dia ada kesadaran tuh dia mau berubah dibimbing, boleh. Tapi untuk proses di dalam pembimbingan itu mm-hmm. dia belum boleh untuk ngajar sekolah minggu seperti mm-hmm. itu. Mm-hmm. Juga pelayanan yang lain, karena mm-hmm. Alkitab juga mensyaratkan orang mau terlibat pelayanan harus bisa begini, harus mm-hmm. ada ini, harus menjadi saksi mm-hmm. yang baik dan lain-lain. Yeah. Sebagai standar itu yang yeah. ini nggak tahu saya yeah. Pak Brickman. Pak Brickman yeah. mudah buat kita untuk bicarakan di forum ini Pak Brickman, tapi saya membayangkan jika seorang homoseksual bertanya pada saya lebih sucikah Anda daripada saya sehingga Anda boleh jadi guru sekolah minggu dan saya tidak, padahal saya sendiri juga dalam proses berjuang untuk meninggalkan kecenderungan homoseksual. Saya sama seperti Anda juga, saya tahu berusaha untuk meninggalkan berbagai kecenderungan dosa Anda. Pak Brickman, apa yang harus kita berikan sebagai jawaban kepada seseorang yang homoseksual ketika dia menanyakan pertanyaan? Kalau pertanyaan itu datang, berarti ada kekacauan pada yang ditanya. Mm-hmm. Kan itu saja dong. Artinya kalau kamu jahat jadi guru sekolah minggu, lalu dia tidak jadi guru sekolah minggu padahal dia baik, hanya karena dia homoseksual, pasti digugat. Pertanyaannya kenapa yang jahat itu jadi guru sekolah minggu? Jadi bukan kenapa dia boleh, saya enggak, bukan itu. Mm-hmm. Yang salah kan sudah penerimaan awal, kok yang jahat diterima, mentang-mentang mm-hmm. bukan homo, ini baik, tapi homo enggak diterima. Ya jadi harus, apa namanya, kotaknya itu mesti jelas dulu, mm-hmm. gitu loh. Nah orang kalau sudah bertobat terima Tuhan bukan berarti tidak bisa bikin dosa, mm-hmm. bisa jatuh dalam dosa, mm-hmm. tetapi tidak terikat. Kalau ini kan homo itu kan ada kesadaran kegairahan yang terpelihara. Nanti pun kalau dia lawan jangan pikir godaan itu gak muncul, mm-hmm. Apalagi kalau kemudian dia kemudian mulai kenal wanita, katakanlah bisa, lalu pacaran, menikah, kecewa istrinya, itu bisa cepat balik loh. Ke masa lalu dia bisa jadi biseks deh. Jangan pikir tidak. Sama seperti orang narkoba, hari ini boleh berhenti. Kalau gak jaga terus hubungan dengan Tuhan, itu kan daily kan, terus sepanjang hidup kita. Nah makanya kotaknya mesti dilihat-lihat nih. Sehingga kalau kotak tadi kan, satu kotak ini nih, oh dia jahat kok boleh guru sekolah minggu, aku baik padahal mentang-mentang homo jadi gak boleh. Pertanyaannya kan bukan saya gak mau jawab itu, ngapain saya jawab? Lah kenapa si jahat ini bisa jadi guru sekolah minggu? Sekolah minggu kan udah salah. Makanya kan gugat, itulah gereja. Karena memang mereka lihat banyak pendeta juga gak lebih baik dari homo. Banyak jemaat lebih brengsek. Cuma saya homo dia koruptor, mau apa? Di situlah kelemahan gereja. Jadi bukannya kemudian gereja itu dirubah, dipaksa menerima. Gereja itu atau jemaat itu harus berubah. Kan gitu. Supaya bisa ngerti. Jadi bukannya kita bingung-bingung dengan sudut pandang itu. Tetapi memang faktanya betul yang digugat oleh para homo itu, sehingga ada semboyan kan. Lebih baik homo tapi tidak pernah cerai daripada kamu nanti sakit hati selingkuh kan. Laki-laki perempuan buat apa? Mendingan homo setia. Ya gendeng juga sih. Nah, saya pernah jawab begini. Kalau kamu pikir kasus orang homo pisah atau ribut itu sedikit, saya bisa ngerti. Kenapa? Karena jumlah kamu sedikit. Kalau 100 orang 10% kan cuma 10. Lah kalau 1 miliar 10% berapa? Gak tentu kamu lebih sedikit, cuma karena jumlahnya. Karena toh homo sama homo kalau udah cemburu, sadis itu, bisa bunuh-bunuhan itu. Maco. Iya kan? Jadi saya pikir begitu. Jadi kalau ada kawan-kawan ini apa homo begitu ya, bukan mendiskreditkan saudara begitu, tapi ayo dong punya kegirahan ya. Saya pikir kalau homo kan masa tega, pola kan mesti belajar gitu ya. Pemirsa Budiman, ada berjuta pertanyaan yang layak kita tanyakan sebagai upaya buat kita untuk membangun iman Kristen kita yang benar. Dan untuk itu, setia jelang setiap episode Dimensi Iman Kristian yang memang kami kemas dan kami siapkan khusus bagi saudara, dengan harapan senantiasa berkati kita semua. Saudara, kita syukuri iman Kristen kita. Kita minta Pendeta Bikman Sirait pimpin kita, akhiri jumpa kita. Jangan pernah berkata saya homo, tapi sebetulnya saya tidak ingin jadi homo. Karena saya akan berkata, kalau memang kau tidak ingin, kau akan keluar dari sana oleh pertolongan Yesus Kristus Tuhan. Jujurlah. Jangan juga pernah berkata, ini memang sudah keturunan pada diriku. Karena saya akan berkata, sejahat apapun dan serusak apapun hidupmu, perdamaian dan pertobatan dengan Tuhanmu akan menolong dan merubah kamu. Merah seperti kirmizi dibuat menjadi putih seperti salju. Persoalannya saudaraku, maukah engkau terbuka, mengakui dan berubah? Gereja berkewajiban menolongmu. Sehingga tak perlu ada kecurigaan, tapi kita perlu sebuah diskusi keterbukaan. Namun maafkan saya, tak akan pernah berkompromi terhadap nilai dosa. Tapi saya mengerti kenapa itu ada, dan mari kita cari solusinya, kembali ke jalan yang semestinya. Kepada gereja, saya harap juga selalu punya sikap yang sama, menumbuh kembangkan elegansi berpikir kita dan juga kualitas keimanan kita, sehingga suara kebenaran itu bisa terus terdengung dan punya wibawa dalam keseharian. Kita akhiri Dimensi Iman Kristiani kita, pertemuan kita ini, saudara. Dan saya minta Diana untuk pimpin dalam doa. Bapa, terima kasih untuk pimpinanmu dalam pembicaraan kami sepanjang ini, Bapa. Kau tolong kami agar kami hidup selalu dalam kebenaran firman-Mu, Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Amin. Amin.